Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neno. Saya lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dan saya asli keturunan Jawa. Oke, singkat cerita, sejak kecil saya bisa dibilang seorang anak indigo. Tapi saya tidak benar-benar bisa melihat hal-hal yang berbau mistis ataupun hantu. Saya lebih cenderung bisa mendengar. Kalaupun melihat hanya bisa sekelebat. Pertama kali saya punya pengalaman hantu adalah ketika saya kecil. Saya umur 8 tahun. Saat saya mau berangkat ke sekolah. Setiap saya bercermin di kaca, saya selalu melihat seorang anak laki-laki setengah gundul, tidak berpakaian, mengintip dari arah pintu. Ketika saya bercermin, selalu begitu berulang-ulang. Mungkin dia tuyul, saya juga nggak tahu. Berlanjut, saya sering melihat beberapa penampakan di sekolah, bahkan di rumah. Tapi hanya sekelebat, saya tidak benar-benar bisa melihat. Setiap malam, saya selalu mendengar suara-suara yang saya nggak tahu dari mana asalnya. Suara rintihan, tangisan, bahkan saya sering mendengar suara anak kecil memanggil ayah. Karena hal itu, sedari kecil saya tidak pernah sekalipun berani tidur sendiri. Walaupun orang tua saya sudah memberi kami kamar masing-masing, tapi saya tidak pernah berani untuk tidur sendiri. Sampai-sampai kamar saya selalu kosong. Karena saya selalu ikut tidur ke kamar kakak perempuan saya. Karena hal itulah, akhirnya kakak saya pindah ke kamar saya. Kamar kakak perempuan saya terlalu kecil saat itu. Jadi, kakak perempuan saya pindah ke kamar saya. Dan kamar kakak perempuan saya dipakai untuk buat naro baju-baju, lemari, dan lain sebagainya. Bisa membantu? Tidak. Setiap malam saya masih mendengar suara-suara. Apalagi kalau hujan turun. Saya nggak tahu kenapa setiap hujan turun, suara-suara itu makin terdengar, bahkan semakin menakutkan. Suatu hari, di Sabtu malam, saya mendengar salah satu stasiun radio membawakan acara terawang rumah, seperti menerawang rumah. Jadi ada salah satu laki-laki yang bisa menerawang rumah, apa di rumah itu ada hantu atau tidak. Saya iseng dengan ibu saya. Oh iya, saya perlu jelaskan. Ibu saya dan kakak perempuan saya, kami memiliki berkat masing-masing. Dan rata-rata memang keturunan dari ibu saya memiliki berkat masing-masing. Tapi berbeda-beda berkatnya. Ibu saya memiliki berkat tersendiri, saya tersendiri, dan kakak perempuan saya tersendiri. Oke, kembali ke cerita. Kami menelpon ke salah satu stasiun radio itu, minta untuk menerawang rumah kami. Dia menerawang, ada nenek, ada penghuni di kamar, dan lain sebagainya. Lalu ibu saya bertanya, apakah lelaki tua yang memakai baju putih masih ada di depan rumah? Terus laki-laki yang di stasiun radio itu berkata, iya, bagaimana ibu bisa tahu? Ibu sudah mengetes saya. Apakah dia memakai sorban? Ibu saya bertanya lagi ke laki-laki itu. Iya, betul, dan dia juga memakai tasbih. Saya bingung. Selama ini saya malah gak pernah melihat hal itu. Ibu saya hanya senyum-senyum. Ya, nggak apa-apa. Dia hanya menjaga rumah. Oke. Sepertinya ibu saya punya rahasia tersendiri yang saya tidak tahu. Perlu saya jelaskan. Ada beberapa hal yang terjadi selama saya kecil sampai besar yang berhubungan dengan mistis yang mungkin saya tidak bisa ceritakan sekarang. Yang membuat rumah saya memang seperti banyak penghuninya. Di tahun 2016, ibu saya meninggal. Itu benar-benar cobaan yang berat bagi saya. Ibu saya punya kebiasaan. Setiap dia beres-beres rumah atau nyapu atau ngepel, dia mulai dari ruang tamu. Saat dia mulai menyapu atau mengepel atau bersih-bersih, dia akan memencet salah satu boneka yang terpajang di meja ruang tamu. Sebuah boneka unta yang apabila dipencet akan mengeluarkan musik. Itu kebiasaan yang selalu dilakukan setiap dia bersih-bersih pagi maupun sore. Sebulan setelah ibu saya meninggal, saat saya sedang menonton TV di ruang tengah, yang kebetulan ruang tengah itu bersebelahan dengan ruang tamu, jam 12 tepat, kebetulan saya juga punya jam yang setiap jam berapa dia akan berdentang sebanyak jumlah angka. Dan saat jam 12 tepat, dia berdentang 12 kali. Setelah selesai bertentang, tiba-tiba terdengar suara musik dari boneka. Tidak ada yang memegang, tidak ada yang menyentuh. Tiba-tiba terdengar suaranya, suara musik yang ada di dalam boneka unta. Oke. Dan kakak perempuan saya hanya bisa saling melihat. Lalu kakak perempuan saya berjalan menuju ruang tamu dan hanya melihat, oh, boneka untanya terjatuh. Kenapa bisa terjatuh? Lalu dia mengeluarkan suara. Itu harus dipencet dengan keras. Bagaimana bisa hanya terjatuh lalu dia mengeluarkan suara musiknya? Nggak masuk akal. Perlu saya jelaskan di sini. Menjadi anak indigo itu tidak menyenangkan. Saya tidak punya cukup nyali untuk bisa mendengar mereka setiap hari atau melihat mereka. Saya terlalu ketakutan, jujur saya terlalu ketakutan. Saya berusaha mencari cara gimana caranya supaya tidak ketakutan dengan ikut beberapa perguruan dan lain sebagainya. Maksudnya biar saya lebih berani, tapi sepertinya nyali saya tidak sebesar itu. Suatu hari, saat saya SMA kelas 3, saya menghadapi ujian praktik agama saat itu, di mana saya harus menghafal ayat-ayat zikir dan beberapa surat-surat. Saat itu saya tidur di ruang tengah, di mana setiap saya tidur saya selalu harus menggunakan kipas karena memang Balikpapan Kalimantan Timur itu sangat panas, apalagi di malam hari. Saya nyalakan kipas, saya nonton TV sambil saya sesekali belajar dan menghafal hafalan surat-surat pendek serta ayat-ayat zikir. Seperti biasa, saya nggak pernah berani tidur sendiri karena saat itu kakak perempuan saya nggak ada, makanya saya tidur di ruang tengah. Karena kalau terjadi apa-apa, saya bisa kabur ke kamar bapak saya. Itu yang saya pikirkan. Karena mungkin saya terlalu banyak menonton film horor, jadi saya takut terkunci di kamar atau bagaimana, saya nggak tahu. Pokoknya saya pikirkan saya tidur di ruang tengah. Saya nyalain TV nyaring-nyaring dan saya pasang timer. Saya pasang timer supaya TV itu mati 30 menit kemudian. Jadi, saya tidur dulu. Selesai tidur, TV itu akan mati kemudian. Maksud saya seperti itu. Saya nggak mau tidur dalam keadaan sunyi. Saya nggak mau. Saya terlalu takut. Sudah sebesar itu masih takut. Selang berapa lama, tiba-tiba saya terbangun. Saya terbangun dan sedang menghadap ke tembok. Tiba-tiba ada sekelebat bayangan yang lewat. Oke, karena saya masih ngantuk, saya berpikir mungkin ada mobil yang lewat karena ruang tengah itu dekat dengan ruang tamu dan ruang tamu dekat dengan jalan raya. Jadi mungkin ada bayangan lampu sorot mobil yang lewat terkena pagar, makanya seperti ada bayangan lewat. Saat itu saya berhubung tidur, jadi saya nggak bisa berpikir dengan normal. Terus karena pegel tidur miring, saya coba balik badan. Dan itulah pengalaman paling seram dalam hidup saya. Ketika saya balik badan, ada sesosok perempuan tepat di depan saya, hanya berjarak beberapa sentimeter. Wajahnya tertutup rambut, rambutnya terlihat basah. Ini bukan seperti di film horor, ini benar-benar nyata. Pertama kalinya saya melihat hantu secara jelas dan dekat. Saking ketakutannya, saya hanya bisa balik badan dan saya nggak bisa teriak, bergerak juga susah. Tiba-tiba tangannya menempel ke punggung saya seperti ingin memeluk dari belakang. Saya tahu tangannya terasa sangat sangat dingin. Lalu saya berusaha membaca kembali surat-surat pendek yang saat itu sedang saya hafalkan. Saya baca lagi ayat-ayat zikir, surat-surat, apapun saya baca agar saya bisa bergerak dan dia menghilang. Tiba-tiba tangannya yang dingin itu perlahan-lahan dinginnya menghilang. Kalian tahu kesemutan? Kalian pernah kesemutan? Kalian tahu saat kesemutan itu tiba-tiba menghilang? Itulah tiba-tiba dinginnya menghilang. Ini saya benar-benar merasakan sendiri bagaimana rasanya disentuh oleh hantu. Oke. Saya beranjak bangun dan dia benar-benar gak ada di belakang saya lagi. Saya lihat ke kipas. Kipas itu sudah berbalik 180 derajat dan dalam keadaan mati. Jadi tidak mungkin sensasi dingin yang saya rasakan itu dari kipas. Saya nyalakan kembali TV, saya lihat jam dan ternyata sudah jam 2 tepat. Saya ketakutan. Jujur saat itu saya ketakutan, sangat ketakutan. Saya nyalakan TV, saya nyalakan suaranya nyaring-nyaring. Dan saya tidak tidur sampai jam 4 subuh. Sampai saya benar-benar yakin bahwa sudah aman. Sampai saya yakin suara azan telah berkumandang. Ini bukan cerita horor di TV. Bukan. Ini kisah nyata yang saya alami. Seorang anak indigo yang saya tidak mau menjadi anak indigo. Sejak saat itu saya bersumpah saya harus keluar dari rumah itu. Saya sudah tidak mau tinggal di rumah itu. Kenapa? Kenapa di saat ibu saya sudah meninggal mereka menampakkan diri dengan jelas? Kenapa? Di tahun yang sama, setelah lulus SMA, saya pindah. Saya keluar dari rumah itu. Saya ngekos, saya kerja. Ada ketakutan. Tetap ada ketakutan karena saya masih bisa mendengar suara-suara. Setiap saya pulang kerja, kembali ke kos, saya selalu apapun asal tidak sunyi. Oke, di tahun 2011 saya menikah. Dan alhamdulillah saya menemukan suami yang mengerti tentang agama, yang menerima saya padanya. Saya ceritakan semua kisahnya lebih detail, lebih sangat detail. Gimana ceritanya yang tidak bisa saya ceritakan di sini, mungkin next time saya akan ceritakan lagi mengenai ibu saya, mengenai hal-hal kenapa banyak sekali hal yang terjadi di rumah saya dan perempuan itu, tentang kakak perempuan saya, tentang keluarga kami. Di tahun 2015 salah satu karyawan di rumah menelpon saya. Dia mengatakan bahwa bapak saya sakit dan ingin jual rumah itu. Bapak saya merasa tidak nyaman tinggal di rumah itu. Dan ternyata bapak saya sudah beberapa kali memanggil pengusir hantu di rumah itu. Laki-laki yang pernah saya lihat ternyata masih di rumah itu, tapi saya nggak tahu kenapa dia tidak pernah menampak kakakiku ke depan saya. Saat diusir, dia meminta beberapa baju karena dia memang tidak memakai baju yang seperti saya katakan waktu kecil. Kalau saya melihat anak laki-laki seperti tuyul tidak mengenakan baju, ternyata benar, bukan bualan belaka. Dia meminta baju. Dan perempuan yang saya lihat ketika saya tidur, ternyata itu lebih sulit untuk diusir. Menurut beberapa paranormal, dia memiliki kekuatan yang besar, sangat besar, tidak mudah untuk diusir. Bahkan dia sudah tinggal di situ lebih lama daripada saya. Kalian tahu sampai sekarang pun dia masih ada di situ. Tidak mudah untuk mengusirnya. Bagaimana dia bisa di sana? Bahkan di tahun 2017 ketika ayah saya meninggal di bulan Januari, keluarga saya memanggil pengusir hantu lagi. Saya gak tahu mereka menemukan pengusir hantu itu di mana. Masih banyak orang yang kos di rumah saya atau kontrak di rumah saya itu masih melihat wanita itu. Bahkan sepupu saya pun melihat dengan jelas wanita itu duduk di pahanya ketika dia tidur. Aneh ya. Selama ini kami tidak pernah melihat apapun, tiba-tiba setelah ibu saya meninggal, wah. Someday saya akan cerita kenapa tiba-tiba perempuan itu keluar. Tidak sekarang. Terlalu panjang ceritanya. Ada retetan yang harus diceritakan. Intinya, sekarang saya tidak indigo lagi. Tahukah kalian? Saya menjalani rukiah. Rukiah diri sendiri. Satu persatu jawaban tentang diri saya pun mulai bisa terjawab. Kenapa saya bisa melihat dan mendengar mereka? Karena ternyata ada jin yang bersemayam di tubuh saya. Apa yang dia lihat, apa yang jin itu lihat, itulah yang saya lihat. Apa yang jin itu dengar, itulah yang saya dengar. Itulah jawabannya. Tapi saya tidak mau memvonis bahwa semua anak indigo ada jin di dalam tubuhnya. Saya tidak mau memvonis seperti itu. Tapi itulah yang terjadi di diri saya. Saya melihat yang jin itu lihat, dan saya mendengar yang jin itu dengar. Lalu saya mulai merukiah diri. sekarang saya tidak mendengar apapun lagi. Saya sangat senang. Alhamdulillah ya Allah. Tapi misteri masih berlanjut. Someday, next time, saya akan ceritakan lagi. Mungkin lebih detail, mungkin dari sisi ibu saya, atau mungkin dari sisi yang lain. Sampai di sini, cerita.